Neng ngendin gonku golei mong apoteng kepingin ketemu. Senatian natoh tak parani mong nuruti kekarepeng ati. Bareng saiki ketemu kowe lungo ninggalne aku. Koyo sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku. Yen pancene wis ra tresno mbok yo kondo kondo sing prasetyo. Ojo kawe kelo ati aku ora bakal gondeli. Koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok ndadak ketemu. Yen pancene ditinggalne kawe kelo ati salawase. Yen pancene wis ra tresno mbok yo kondo kondo sing prasetyo. Ojo kawe kelo ati aku ora bakal gondeli. Koyo ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalne kawe kelo ati salawas.